Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, pajak bagi pelaku usaha kecil di negara Eropa seperti Belanda bisa diimplementasikan dengan baik serta rapi lantaran pemerintahnya memang telah mensyaratkan adanya pembukuan yang lengkap dan terperinci saat pelaku UKM di Belanda mengurus izin usahanya. Ia menambahkan, kondisi yang sama belum dilakukan di tanah air, sehingga hal itu akan menjadi kendala bagi implementasi kebijakan pajak berdasarkan omset kepada pelaku usaha UKM. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jika kita ingin berhasil menerapkan kebijakan pajak atas omset bagi pelaku usaha kecil, apakah pemerintah memang harus memulainya dengan syarat wajib UKM untuk memiliki pembukuan? Iya, ya mulainya yang tidak bisa dibayangkan untuk Indonesia, karena sekarang ini kan serba tidak disiplin, sedang ngawur, serba bebas katanya, demokrasi gitu kan, jadi usaha tanpa apa ya boleh. Itu makanya di sini kan pajak pun mempunyai yang dinamakan norma gitu kan. Kalau nggak punya pembukuan, perusahaan seperti ini ditaksir saja gitu. Lantas jika syarat itu memang belum diwajibkan, apakah pajak atas omset tidak akan optimal hasilnya, Pak Kwi? Tidak, coba kita perhatikan, tidak akan. Sama sekali nggak akan. Karena kita jangan-jangan ke pengusaha kecil, ke Glodok, dan Mangga Dua gitu. Toko-toko itu gimana itu, coba prakteknya ya. Nah, ini menarik Pak Kwi. Mengingat pajak atas omset memang membidik toko-toko di pusat belanja sekelas ITC. Lah iya. Nah sekarang itu kalau mau memaksa betul, didisiplinkan betul ya bisa. Bisa. Akan tetapi kan ketika itu mau diimplement kan dia berbagai macam alasan tokonya. Wah kami nggak mampu, gini nggak bisa bayar, kami nggak punya bayangan apapun gitu. Pajak tahunnya gimana? Sekarang ada perusahaan yang mempunyai omset 4 miliar ke atas ya. Lalu perusahaan itu mengatakan enggak, omset saya cuma kecil. Lalu pemerintah bilang enggak benar. Itu gimana? Itu apa ditongkrongin 24 jam? Lantas bagaimana dengan usulan para UKM ber-NPWP yang meminta pajak-pajak lain saat mereka kulakan di pusat-pusat grosir atau hipermarket? Bisa dihapuskan sehingga mereka bisa membayar pajak atas omset ini, Pak Kwik? Itu kan tambah rumit lagi. Oleh karena dengan demikian harus membebaskan perusahaan besar seperti Carrefour sebagai wajib pungut. Iya kan? Jadi kaitannya itu macam-macam. Makanya kalau bicara atau mau bikin peraturan, keseluruhan kaitannya itu mesti diletakkan dulu di atas kertas gambaran seluruhnya bagaimana. Jangan asal ngomong gitu. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.